Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpuluh-puluh kali forum dengan rakyat di berbagai macam tempat itu bikin jajak pendapat. Saya ambil 5 sampel bahwa manusia itu menjadi atau mencapai sesuatu yang kategorinya 5. Kaya, kuasa, pandai, kuat, baik. Saya pernah mendengar analisis atau paling tidak hipotesis bahwa dulu Islam datang ke Indonesia itu tidak begitu laku pada abad 8 sampai abad ke-12, 13 bahkan. Karena yang membawa adalah kaum pedagang. Karena masyarakat kita di tanah air pada waktu itu sudah mencapai tingkat peradaban yang sangat tinggi, di mana kekayaan itu, kekayaan materi itu adalah kategori yang paling rendah. Di atas itu baru kekuasaan yang paling rendah, kedua. Di atas kekuasaan baru kekuatan, di atasnya baru kepandaian, yang paling tinggi adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini bisa kita perluas dari kemuliaan, kebijaksanaan, kearifan, dan seterusnya. Nah, ketika Islam dibawa oleh orang-orang mulia, orang-orang baik, yaitu para masyayikh, para sufi, bukan para pedagang nomor satu. Saya tidak mengatakan pedagang pasti jelek, enggak. Ya, tapi titik beratnya tadi kan yang abad 8 sampai 13 kan titik beratnya adalah materialisme. Sedangkan pada abad 14, menjelang 14, Islam datang melalui karakter orang yang mulia, orang yang tidak berorientasi kepada materialisme, orang yang tidak menomorsatukan kekayaan dunia, tapi orang yang mengutamakan kemaslahatan hidup, keadilan sosial, kemaslahatan budaya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang intinya itu kemuliaan. Jadi orang baik itu dipilih oleh masyarakat Indonesia di abad 13-14. Dibanding orang kaya, dibanding orang kuasa, dibanding orang pandai, dibanding orang kuat. Sekarang, saya dalam jajak pendapat itu kita temukan bahwa sekarang yang nomor satu adalah orang kaya. Dan semua orang ingin jadi orang kaya. Dan untuk menjadi kaya itu dia mau apa saja. Orang berkuasa supaya kaya, orang pandai supaya kaya, orang milih fakultas supaya kaya, orang milih universitas supaya kaya, orang pandai supaya kaya, orang kuat supaya kaya, gitu ya. Bahkan sekarang orang baik tujuannya adalah kaya. Kita ini mengalami bukan hanya degradasi, tapi pembalikan moral, pembalikan karakter, kejungkir balikan watak yang luar biasa, sehingga kemuliaan, kebaikan itu kita letakkan yang paling bawah. Dan itu bukan kesimpulan saya, itu adalah kesimpulan dari jajak pendapat dengan mungkin beratus-ratus ribu orang di berbagai tempat. Jadi, kalau yang kita utamakan itu bukan kemuliaan, kalau kemuliaan, kebaikan kan langsung jurusannya Allah. Tapi kalau kekayaan, kekuasaan, jurusannya dunia. Loh, kita ini bagaimana? Wong kita ini jurusannya dunia, kok kita ingin damai? Kita pasti royoan kok. Kok wong kita ini jurusannya itu penumpukan kekayaan, kok urusannya mau adil? Yang enggak bisa kita laksanakan Pancasila. Yang kita laksanakan sekarang adalah sila kelima yang bunyinya kita rubah satu kata, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kemakmuran sosial bagi sebagian rakyat Indonesia. Kan begitu. Jadi kita ini cita-citanya juga enggak cocok sama yang kita lakukan. Luang kita ini tiap hari kerjanya royoan, kerjanya menumpuk-numpuk harta, gitu ya. Tapi cita-cita kita persatuan, kemuliaan, masyarakat madani, segala macam yang kontraproduktif terhadap apa yang kita lakukan. Jadi tidak mungkin kita mencapai itu semua. Oleh karena itu, saya dengan seluruh pembicaraan ini menggugah, dirikanlah Indonesiamu sendiri yang penuh kemuliaan dan penuh kenyamanan batin dengan kesejahteraan rohani di dalam dirimu, keluargamu, dan masyarakat yang kamu bisa jangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.